seorang laki-laki datang menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amalan apa saja yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang tersebut, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya sesuatu. Tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata. Kemudian, kau menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa tasilur rahimah. Dan juga engkau menyambung hubungan silaturrahim. Dalam hadis ini sangat jelas ibadah Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan sederetan amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam jannahnya Allah azza wa jalla. Di antara amalan yang mulia tersebut adalah silaturrahim. Menyambung hubungan kerabatan. Naam. Semakin dekat hubungan kekerabatan seseorang dengan kita, maka semakin besar pula haknya mendapatkan kebaikan dari kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya mendahulukan penyebutan karib kerabat sebagai pihak yang berhak mendapatkan bantuan dan sikap baik kita. Allah dahulukan penyebutannya daripada orang miskin dan ibnu sabil yang juga membutuhkan. Qala jalla wa ala, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Berikanlah kepada karib kerabat, orang miskin dan ibnu sabil, apa yang menjadi hak mereka. Wala tubadzir tabdzira. Tetapi jangan bersikap mubadzir, yaitu melampaui batas dalam mengeluarkan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun." Sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu bernilai sedekah saja. Wa ala dzil qarabati tsnatani shadaqatun wa silatun. Sedangkan sedekah yang diberikan kepada kerabat yang membutuhkan di samping bernilai sebagai sedekah juga bernilai sebagai silaturahmi. Barang siapa menyambung silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya dengan memberinya kebaikan dan rahmat yang luas darinya. Sebaliknya ibadallah, barang siapa yang memutus hubungan silaturahmi, maka Allah akan memutus kebaikan darinya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Ar-Rahim sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, "Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Wahai Rahim, tidakkah engkau rela jika aku memutus, jika aku menyambung orang yang menyambungmu, dan aku akan memutus orang yang memutusmu? Nabi ibadallah, keutamaan menyambung silaturahmi sangatlah banyak. Keutamaan itu mencakup kebaikan dunia akhirat. Orang yang menyambung silaturahmi akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Orang yang menyambung silaturahmi sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, di dunia dia akan mendapatkan kebaikan berupa dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man asarrahu an yusafa lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang menyenangi, yang menyukai dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahminya. Ibadah Allah, menyambung silaturahmi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kebaikan. Peluangnya sangat banyak, tidak terbatas pada satu kebaikan saja. Bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kebaikan, tentunya sesuai dengan kemampuan dan keadaan kita masing-masing. Menyambung silaturahmi bisa dilakukan dengan menjaga komunikasi yang baik dengan kerabat dekat. Bisa dilakukan dengan mendoakan kebaikan. Bisa dilakukan dengan mengucapkan perkataan yang baik. Menyambung silaturahmi bisa dilakukan dengan menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran, tentunya dengan cara yang hikmah. Bisa pula dengan memberikan bantuan kepada karib kerabat kita yang membutuhkan, dan mereka tentu lebih diutamakan daripada yang lainnya sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Karena di samping bernilai sedekah, maka bantuan yang kita berikan itu juga bernilai silaturahim. Memberikan bantuan kepada mereka, baik dalam bentuk harta, tenaga maupun pikiran. Alhasil ibadallah, silaturahmi adalah tetap menjalin hubungan yang baik dan tidak bersikap buruk, tidak berlaku jelek kepada karib kerabat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang menyambung silaturahmi dengan benar dan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal bayani wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وما بعد. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, melaknat orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, dan juga orang-orang yang memutus hubungan silaturahim. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Qala tabaraka wa ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jika kalian berpaling, yakni dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi, dan akan memutus hubungan silaturahim. Balasannya kata Allah pada ayat selanjutnya, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka-mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum wa'ama absarahum, dibuat tuli oleh Allah dan dibutakan penglihatan-penglihatan mereka. Ayat ini ibadallah berisi ancaman terhadap orang yang memutus silaturahmi. Terancam mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya juga melaknat orang yang memutus hubungan silaturahmi. Beliau bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ayat dan hadis ini berisi ancaman bagi pelaku dosa besar, yaitu memutus hubungan silaturahmi. Ancaman berupa laknat di dalam ayat, ancaman berupa tidak masuk surga di dalam hadis, menunjukkan kepada kita ibadallah, memutus hubungan silaturahmi merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Menyambung hubungan silaturahmi bukan sesuatu yang mudah. Menyambung hubungan silaturahmi yang sebenarnya, yang hakiki, menyambung hubungan silaturahmi yang sempurna, yang sangat besar keutamaannya, yaitu kita tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan kerabat kita yang memutus hubungan dengan kita. Itulah menyambung silaturahmi yang sebenarnya. Karena kata menyambung, hakikatnya adalah menjalin dan menyambung sesuatu yang sudah diputus. Rasulullah alaihi salam mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi yang sebenarnya adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Belum dikatakan sempurna menyambung silaturahmi. Belum dikatakan menyambung silaturahmi yang sebenarnya yang demikian. Lalu bagaimana? Walakinil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan tetapi orang yang benar-benar menyambung hubungan silaturahmi adalah orang yang apabila diputus hubungan kekerabatannya, maka dia sambung hubungan itu dengan tetap menjalin hubungan baik dengan kerabat yang memutus hubungannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang berusaha tetap menjaga hubungan baik dengan keluarganya, meski keluarganya berlaku jelek, meski keluarganya berbuat buruk kepadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innali qarabatan, sesungguhnya aku memiliki kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, aku menyambung hubungan baik dengan mereka tetapi mereka memutusku. Wa uhsinu ilaihi muyisi'una ilayya, aku berbuat baik kepada mereka tetapi mereka justru berbuat jelek kepada aku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku bersikap lembut kepada mereka tetapi mereka justru bersikap kasar kepadaku. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang tersebut, La in kunta kama qulta. Jika keadaannya seperti apa yang engkau katakan, faka'annama tusifuhumul mallah, maka seakan-akan engkau menyuapkan ke dalam mulut-mulut mereka abu yang panas. Wala yazalu ma kam minallahi zahirun alaihim madun ta'ala dzalik. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu selama engkau berbuat demikian. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menjelaskan di antaranya adalah Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahwa kewajiban menyambung silaturahmi tersebut khusus untuk kerabat muslim. Adapun terhadap kerabat kafir selain orang tua, maka kita tidak wajib menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka. Seorang anak tetap wajib menjaga, menjalin hubungan yang baik dengan orang tuanya, baik muslim maupun kafir. Adapun terhadap kerabat yang lain selain orang tua, jika mereka kafir, seorang muslim tidak wajib menjalin hubungan silaturahmi dengan mereka. Akan tetapi jika dia melakukannya dalam rangka mendakwahi mereka ke dalam Islam, maka hal itu adalah hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada segenap kaum muslimin. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqimish shalah.